di dalam kamu bersemayam rasa suka duka senantiasa ada. Seandainya kalbu sakit terasa, segeralah cari penawarnya. Di dalam kalbu bersemayam rasa suka duka senantiasa ada. Seandainya kalbu sakit terasa, segeralah cari penawarnya. Bersabarlah sambil mohon padanya, Allah pasti datang segera. Dekatkanlah diri dengan berserah. Percayalah Allah Maha kalbim sakit terasa.